dari sebelah kanan. Benar-benar ingin melewati sirat. Kalbarkir khatib. Seperti kilat menyambar. Benar-benar ingin mendapat pelindungan Allah di akhirat nanti. La billahi illa dilluhu. Di antaranya. Syabun nasyabi abaritillah. Wa kalbuhu muallakun bil masajid. Anak muda yang gemar ibadah. Dan seorang hamba yang hatinya bergantung di masjid. Benar-benar ingin masuk surganya Allah. Berjumpa dengan para rasul, para anbiya. Terutama Sayyidil Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ingin berjumpa dengan para siddiqin. Hamba-hamba Allah yang jujur. Pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Benar-benar ingin berkumpul dengan para syuhada. Para salihin. Benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Maka merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Karena itu hanya hamba yang beriman. Allahu Akbar. Bersyukur sekali. Dekat Candi Prambanan ini ada masjid hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masjid Al-Muttaqun. Malah Bang Hidayat, ketika di airport, orang tahunya ini Masjid Prambanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berkah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli makhluk baitan. Wa baital muttaqin, wa inna baital muttaqin, wa inna baital mu'minin." Dalam hadis lain, baital mu'minin. Dan rumahnya orang-orang beriman, markasnya orang-orang beriman adalah masjid. Jadi kalau cari orang beriman, gampang, masjid. Mau lihat orang beriman subuh-subuh, lihat. Mereka berada di masjid. Sehingga sahabat Rasulullah SAW berkata, "Arabnal munafiqina fajran." Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Allahu Akbar walillahilham. Kan itu gampang menjumpai orang-orang beriman. Ingin silaturahim dengan guru-guru yang beriman. Ingin silaturahim dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Datang temui dekat masjid. Rumah beliau. Kita temui beliau ada di masjid. Mau menemui Arifin, datang ke Masjid Az-Zikra Suntul. Setiap subuh. Arifin tidak keluar kecuali matahari terbit. Lewat 10-15 menit salat Isyraq 2 rakaat. Allahu Akbar walillahil hamd. Nikmat. Dan dianjurkan, diperkenankan, diizinkan kita mengangkat suara zikir di masjid. Dan ini salah satu fungsi masjid. Ibadah, dakwah. Surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudui wal asal. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah diperkenankan mengangkat suara zikir. Bertasbih di waktu pagi dan petang. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu mengapa orang-orang beriman senantiasa berzikir? Karena beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Makin kuat imannya, makin kuat zikirnya. Lemah iman, lemah zikirnya. Tidak beriman tidak akan menyebut nama Allah. Karena itu lihat dalam Al-Quran. Iman zikir ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Beriman zikir Allahu akbar walillahil hamd. Ia beriman kepada Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai segala hati keadaan di tangannya lah. Keimanan inilah yang buat orang beriman hatinya terpaut dengan zikir. Selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepada aku. aku pun berzikir pada kalian. Dalam hadis qudsi sahih Bukhari Muslim, ana ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatahu, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Ikhwah, zikir lisan lebih utama, lebih afdal daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan Pak Bambang, zikir lisan yang lalai hati pikirnya lebih baik daripada lalai sama sekali tidak berzikir. Tapi zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Kalau sudah sampai hatinya berzikir terus menerus, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap helaan napasnya selalu ia berzikir pada Allah. Nah, kita tahu dia berzikir diam-diam, dia zikir sir. Kalau dia terkejut, hina yujab, yaqul Allah. Kalau dia terkejut, menyebut nama Allah. Apa kata Imam Ghazali? Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya sudah hidup dalam darah dagingnya. Ini tentu buah hamba Allah yang terus-menerus bermujahadah dalam berzikir. Yang zikirnya tidak hanya di masjid, di jalan, di kantor, di hotel sekalipun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus menerus. Karena itu ikhwah, Arifin selalu berwasiat setiap menulis hikmah Facebook malam-malam itu tulisan Arifin sendiri. Selalu Arifin wasiat apa? Jangan lupa sahabatku, sebelum tidur berwudu, berdoa, berzikir dan berazam untuk sholat malam. Akhirilah siang kita, lelah kita dengan zikir menuju tidur. Dulu Bang Hidayat Nur Wahid, Arifin diajarkan oleh guru Arifin di pesantren, latihan mati. Karena tidur itu mati. Makanya doanya pun doa persiapan mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amawa ilaihun nusur. Wa ilaihin nusur. Bangun lagi dari kematian. Diajarkan di pesantren sebelum tidur, la ilaha illallah. Sampai helaan napas tidur. Enggak bicara lain lagi kecuali la ilaha illallah. Bu, ibu mau tidur, la ilaha illallah. Udah, enggak ada pembicaraan lain kecuali itu. Latihan seakan-akan nanti di akhir hayat kita, kita meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Tapi kan ini perlu riyadhah, perlu latihan berulang-ulang. Makanya zikir itu berulang-ulang. Tapi bukan berarti bunda, ibu-ibu sudah zikir la ilaha illallah, suami ngomong enggak dilayanin. La ilaha illallah, suami ngomong, "Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Tetap apa, Mas? Layani. Setelah itu lanjutkan lagi, la ilaha illallah. Nah, hamba Allah yang terus bermujahadah dalam zikir, zikirnya akan hidup sehingga refleksnya, terkejutnya menyebut nama Allah. Ini ada nenek yang latah. Kalau latah menyebutnya, malu kita dengarnya. Itu nenek, subhanallah, malu. Datang. Lalu nenek itu minta nasihat. Gimana Nak Arifin? Malu nenek ini. Nenek ini gak pengen menyebut itu. Tapi gimana Nak? kok bisa menyebut itu nenek? Itu di luar kesadaran nenek. Jadi kalau sudah latah nyebutnya yang macam-macam. Bisa enggak, nak, nenek berobat supaya enggak nyebut? Bisa, nek. Caranya, subhanallah, nenek selalu jaga wudu. Nenek berazam, bertekad untuk selalu menyebut nama Allah. Nenek berdoa selalu minta kepada Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tolonglah hamba senantiasa berzikir kepada-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa beribadah terbaik kepada-Mu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul ajarkan pada Mu'az bin Jabal supaya hati terjaga selalu ingat Allah. Kemudian apalagi nak, nenek banyak-banyak berzikir setiap saat, setiap kesempatan, di mana, kapan, bagaimanapun, apa saja, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat, istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nenek perbanyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan 100 kali, bukan 200 kali, bukan 1000 kali, sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Perintah Allah ikhwah. Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Banyak zikir. Tuh, enggak ada batasan. Di mana, kapan, bagaimanapun. Inilah ibadah unik. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah bulanan, puasa sunnah di pertengahan bulan Hijriah. 3 hari itu sunnahnya. 13, 14, 15. Ada ibadah pekanan, sholat, Jumu'ah. Ada ibadah harian, sholat, 5 waktu dengan terminal kontrol, tahajud, duha. Ada ibadah setiap detik, setiap saat. Di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah. Dan nenek itu mempraktekkan benar-benar. Karena sudah berazam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Batu pecah. Bukan karena pukulan ke-100 kalinya. Tapi karena terus, terus, terus dipukul. Akhirnya batu itu pecah. Maka latah yang tidak pantas itu akhirnya pecah. Masuklah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya Allah. Subhanallah. Apa yang terjadi? 3 pekan kemudian nenek itu terkejut. Yang membuat nenek itu menangis. Begitu terkejut. Ya Allah. Allahu Akbar. Bisa. Man syabba alai syai'in syabba alai. Manusia bisa karena terbiasa. Kemudian kenapa orang-orang selalu berzikir? Hamba-hamba yang beriman ini. Karena semua kita berdosa. Merasa tidak berdosa. Berdosa. An-Najm ayat 32. Fala tuzakku ampusakum. Huwa a'lamu bimane taqa. Jangan kau merasa paling suci. Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kita bisa begini begitu kan. Karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Untung Arifin masih ditutupi aib. Kalau dibuka gak bisa Arifin bicara. Banyak dosa Arifin ini ikhwah. Semua kita berdosa. Jangan merasa paling suci. Hei ahli zikir. Hei ahli ibadah. Hei orang bertakwa. Jangan kalian merasa paling suci. Aku yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ini tentu rahmat Allah. Kepada ahli ibadah. Pada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Agar tidak kegeeran karena kehebatan, kealimannya dalam taat kepada Allah. Agar ia terus menghinakan diri di hadapan Allah. Agar ia terus minta ampun kepada Allah. Agar ia terus istiqomah menikmati ibadah, amal saleh kepada Allah. Jalla jalaluh. Sekaligus untuk tetap rendah hati. Kepada saudara-saudaranya. Wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Sebagaimana Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk tetap rendah hati kepada saudara-saudaranya. Allahu Akbar walillahilhamd. Sekaligus Allah juga beri kesempatan kepada makhluknya yang berbuat maksiat. Sebiadab-biadab manusia, sejahat-jahat manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim-alim seseorang, selama hidup punya peluang untuk kufur nikmat kepada Allah. Inilah yang membuat hamba beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah. Dan buahnya, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Arifin ulang. Inilah yang membuat hamba beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah. Dan buahnya, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Terus dengan banyak berzikir, banyak salawat, banyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini menarik. Ternyata orang itu makin kuat imannya, makin hebat istighfarnya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman. Rasulullah hamba Allah yang paling terkuat zikirnya, paling terjaga zikirnya. Yanam wa la yanam. Ainuhu tanam wa qalbuhu la yanam. Tidur tapi tidak tidur. Mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kull ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, setiap helaan napas selalu berzikir kepada Allah. Bahkan hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali sab'ina marrah, 70 kali aku minta ampun pada Allah. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali. Subhanallah. Padahal beliau khatamul anbiya'i wal mursalin, stadium maqam yang paling tinggi, paling terdekat dari semua makhluk yang dekat dengan Allah. Masum, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlaknya dengan banyak minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita ikhwah yang setiap hari bergelimang dengan dosa? Tentu kita lebih hebat lagi istighfarnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat lain, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman di waktu sahur minta ampun pada Allah. Dijumpai para malaikat di waktu sahur, orang-orang beriman minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu disunahkan sahur kita banyak istighfar setelah sholat malam. Karena itu ibu-ibu selesai sholat malam, jangan beranjak dari tempat sajadah kecuali setelah istighfar minimal 100 kali. Nanti setelah tausiah ini, Arifin mengajak diri Arifin, abang yang Arifin cintai Hidayat Nur Rakyat, Bapak Bupati kita, orang tua Arifin, semua jamaah tercinta, semua pemirsa, kita sama-sama banyak minta ampun. Bagi yang belum pernah, coba kita merasakan nanti istighfar di atas 100 kali. Insya Allah semua tenggelam dalam nikmatnya istighfar. Ternyata minta ampun itu nikmat. Karena yang bikin kita gelisah selama ini, dosa kita. Yang menghalangi kita istighfar, dosa kita. Yang menjadi hijab kehusuan sholat kita, dosa. Yang menjadi hijab hubungan kita kepada Allah, doa kita tidak diijabah, dosa. Yang membuat banyak sial dalam hidup kita, pilot zonob, dosa. Dosa itu banyak masalah. Maka dengan istighfar, dosa-dosa itu diangkat oleh Allah. Surah Hud ayat 2. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana. Dalam surah Nuh 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'alikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Dengan banyak minta ampun, Allah beri kenikmatan hidup pada kalian, kesejahteraan rezeki, anak-anak soleh, bahkan keberkahan negeri-negeri kalian. Allahu Akbar. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazima istighfaran ja'alallah min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sahabatku yang dililit hutang piutang, sahabatku yang banyak masalah, sahabatku yang menderita berbagai macam penyakit, masalah rumah tangga, jodoh, rezeki, ingin cita-cita tercapai, pengen keturunan. Lihat, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka saat dia sempit, Allah lapangkan. Saat dia sulit, Allah mudahkan. Saat dia punya masalah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Karena itu ikhwah, setiap lafaz zikir, setiap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap istighfar kita, mimsaha yang akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita, dosa-dosa kita, sehingga hati terbuka, hati bersih. Allahu Akbar. Kalau hati bersih, firasat tajam. Hati bersih, doa mustajab. Hati bersih, mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, hikam, bicara pun jadi hikmah. Hati yang bersih, tumbuh kembang akhlak yang mulia. Hati yang bersih mengundang perhatian para malaikat, sehingga mengalirlah ilham demi ilham, bisikan kebaikan dalam hidupnya. Hati yang bersih, harokatuhu barokatun, aktivitasnya diberkahi oleh Allah, rezekinya, rumah tangganya, dakwahnya. Allahu Akbar. Hati yang bersih, sumber kesuksesan dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Menanglah orang yang terus membersihkan hatinya. Mari ikhwatal iman, cahaya hati semua, jamaah Masjid Al-Muttaqun yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah jalla jalaluh, mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kru juga ikut istighfar. Pedagang semuanya istighfar. Semua kita menghadap kiblat. Ibu-ibu semua menghadap kiblat. Arifin juga menghadap kiblat. Kita minta ampun kepada Allah jalla jalaluh sebanyak-banyaknya. Jangan jenuh, jangan bosan. Dosa kita sudah terlalu banyak. Setiap detik pun minta ampun, rasa-rasanya tidak sebanding dengan dosa kita yang terus-terus berbuat dosa ini. Dimanapun, ayo sama-sama kita istighfar. Ada kamera ini menjadi media dakwah. Kita mengajak semua penduduk negeri Indonesia untuk banyak minta ampun kepada Allah. Agar Allah turunkan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Mari ikhwah, kita minta ampun kepada Allah jalla jalaluh. Kita semua menghadap kiblat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan kami menikmati lezatnya minta ampun kepadamu, lezatnya berzikir, lezatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi bil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi. wa barik ala Muhammad wa ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamid. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Kita belajar berhalwat di tengah hiruk pikuk dunia ini. Di samping kita kendaraan lalu lalang, berbagai macam suara duniawi. Coba kita heningkan saat diri kita ini. Dari mana kita, di mana dan mau kemana akhirnya kita. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Dunia ini hanya numpang mampir, tempat lewat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Itulah akhir kisah perjalanan kita. Ya Allah, ya Rabbana, bukalah setiap hati kami yang duduk di rumahmu ini. Masjid yang insya Allah selalu dalam berkahmu, ya Allah. Mohon, ya Allah. Mohon, ya Allah. Tundukkan kepala, tutup kedua mata. Kita belajar untuk khusyuk menikmati istighfar sebanyak-banyaknya. Perkenankan kami menikmati lezatnya istighfar. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله semua astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah ya Allah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah يا الله استغفر الله العظيم يا الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر يا الله استغفر الله العظيم يا رحمن استغفر الله العظيم يا رحيم استغفر الله العظيم استغفر الله يا سلام استغفر الله يا مؤمن استغفر الله يا الله استغفر الله العظيم استغفر يا الله يا سميع يا عليم الله العظيم استغفر الله يا الله استغفر الله يا غفار استغفر الله يا غفور استغفر الله العظيم استغفر يا الله استغفر الله العظيم يا الله استغفر الله العظيم يا الله استغفر الله العظيم استغفر الله يا الله استغفر الله العظيم يا الله Astaghfirullah al-azim, ya Allah. Astaghfirullah al-azim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ya Rahman, astaghfirullah al-azim. Ya Rahim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah al-azim. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah.